Wa fi ba'di nusahi wa qira'atul fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Di sebagian manuskrip, di sebagian cetakan asli kitab takrib menggunakan kata wa qira'atul fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim, membaca fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari ayat al-fatihah. Namun kalimat ini hanya ditemukan di sebagian manuskrip asli kitab takrib, dan di sebagian yang lain tidak terdapat kalimat ini. Wal khamisur ruku, rukun salat yang kelima adalah ruku. Wa qulu fardhi li qaimin qadirin ala ruku mu'tadilil khilqah salimin yadaihi wa rukbataihi hayyan haniya bi ghairin hinasin qadra buluki rahataihi wa rukbataihi law arada wada'ahuma alaihima. Minimal kefarduan ruku bagi orang yang berdiri, bagi orang yang berdiri dan mampu melakukan ruku, dan orang itu memiliki postur tubuh yang normal. Minimal ruku adalah seseorang membungkuk sekiranya kedua telapak tangan sampai ke kedua lutut. Jadi sekiranya tangan sudah sampai ke ruku, ke lutut, itu sudah cukup untuk melakukan ruku. Fa'il lam yaqdir ala hadzal ruku'in hana maqdurahu wa auma'a bi tarafihi. Bila seseorang tidak mampu melakukan minimal ruku, yaitu tadi sekiranya telapak tangan sampai ke lutut, maka seseorang hanya diharuskan untuk membungkuk semampunya. Membungkuk semampunya, dan bila tidak mampu apapun, dia diharuskan untuk melakukan isyarat untuk ruku. Wa akmalu ruku'i taswiyatur raki'i dhahrahu wa unukahu bihaitsu yasirani ka safhatin wahidah wa nasbu saqaihi wa ahdu rukbataihi biyadai. Dan cara rukuk yang sempurna adalah meluruskan. Cara rukuk yang sempurna adalah meluruskan punggung dan leher orang yang sholat. Jadi antara punggung dan leher diluruskan sekiranya punggung dan leher itu seperti satu papan. Jadi sangat lurus ya, antara kepala, punggung, leher itu lurus sekali. Ini adalah cara rukuk yang sempurna. Dan juga tidak menekuk lutut dan menempelkan kedua telapak tangan ke kedua lutut. Jadi telapak tangan digunakan untuk memegang dua lutut. Saya ulangi bahwa kesempurnaan rukuk ini ada tiga kesempurnaan, yaitu yang pertama meluruskan punggung dan leher, yang kedua tidak menekuk lutut, artinya meluruskan lutut, yang terakhir memegang kedua lutut dengan kedua tangan. Wasa disu tuma'ninah, syarat rukun yang keenam adalah tuma'ninah, wahya sukunun ba'da harokah, fihi ay ruku. Tuma'ninah ialah diam setelah bergerak. Jadi setelah gerakan ruku, dia seorang yang sholat diam. Wal musannifu yaj'alu tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqilan. Wa masa 'alaihi an-Nawawi fi tahqiq. Pengarang takrib menjadikan tuma'ninah sebagai salah satu dari rukun sholat yang tersendiri. Dan ini juga yang dilakukan oleh Imam Nawawi di dalam kitab tahqiq. Dan selain musannif, wa ghairul musannifi yaj'aluha hay'atan tabi'atan lil arkan. Selain musannif, selain pengarang takrib dan Imam Nawawi, ulama lain tidak menjadikan tuma'ninah sebagai rukun salat tersendiri, tetapi tuma'ninah adalah suatu kondisi yang mengikuti beberapa rukun salat. Jadi intinya apakah tuma'ninah ini termasuk rukun salat atau tidak, ini ada perbedaan ulama. Kalau menurut musannif dan Imam Nawawi termasuk rukun salat, kalau menurut ulama yang lain tidak termasuk rukun salat, hanyalah kondisi yang mengikuti rukun-rukun salat. Wasabi'u arrafu minar ruku'i wal i'tidalu qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin aw qu'udi 'ajizin 'anil qiyam. Rukun salat yang ketujuh adalah bangun dari ruku. Bangun dari ruku atau dinamakan i'tidal. Jadi i'tidal ini adalah satu kondisi sebelum melakukan ruku. Jadi bagi orang yang berdiri, i'tidalnya adalah berdiri, dan bagi orang yang duduk, i'tidalnya adalah duduk. Artinya i'tidal ini adalah kondisi seseorang sebelum melakukan rukuk. Jadi setelah melakukan rukuk, seorang yang sholat kembali ke posisi semula sebelum rukuk. Wasa minutumaninatu fi ayil itidal. Rukun yang ke-8 adalah tumaninah di saat itidal. Jadi setelah bangun dari rukuk, tidak diperbolehkan langsung sujud, tetapi diharuskan untuk berhenti terlebih dahulu. Watasi'u sujudu marrataini fi kulli raka'ah. Rukun salat yang ke-9 adalah sujud 2 kali di setiap rakaat salat. Wa qalluhu mubasharatu ba'di jabhatil musalli maudi'a sujudi minal ardi aw ghairiha. Minimal sujud harus menempelkan sebagian kening ke dalam ke tempat sujudnya. Wa akmaluhu ayukabbiru lihuwihi lisujudi bila rafiyadai wa yad'u rukbataihi thumma yadaihi thumma jabhatahu wa anfahu. Sujud yang sempurna adalah sebelum melakukan sujud, takbir terlebih dahulu. Jadi mengucapkan takbir untuk turun ke sujud, dan ucapan takbir itu dilakukan dengan tanpa mengangkat tangan, kemudian meletakkan lutut, lalu tangan, lalu kening, kemudian hidung. Jadi anggota sujud yang berjumlah 7 itu meletakkannya disunahkan dengan berurutan. Yang pertama lutut, kedua tangan, yang ketiga kening, dan yang terakhir hidung. Wal asyru tuma'ninatu fi ay sujud. Rukun salat yang ke-10 adalah tuma'ninah di saat sujud. Bihaitsu yanalu maudhi'u sujudihi fi kulli ra'sihi. Tuma'ninah di dalam sujud ini sekiranya tempat sujud merasakan beratnya kepala orang yang salat. Jadi tidak dicukupkan hanya menempelkan kening ke tempat sujud, tetapi harus ada tekanan. Walayak fi imsa surah sihi maudi'a sujudih bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtau qudnun masalan lan kabasa wa dhuharu atharuhu ala yadin law furida tahtahu. Tidak cukup untuk menempelkan kening ke tempat sujud, tetapi harus ada tekanan. Tekanan itu sekiranya andai kata di bawah kening seseorang yang sujud terdapat kapas, maka kapas itu niscaya akan mencekung. Dan andai kata tangan diletakkan di bawah kening yang digunakan sujud, maka tangan itu akan terasa, beratnya kepala akan terasa di tangan yang diletakkan di bawah kening, andai kata tangan itu berada di bawah kening. Al-hadi asharal julusu baina sajdataini fi kulli raka'ah. Rukun salat yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud di setiap rakaat. Sawa'un shallan qa'iman aw qa'idan aw mutaji'an. Baik salat yang dilakukan dengan cara berdiri, duduk, ataupun tidur miring. Jadi salat yang dilakukan dengan selain berdiri, yaitu duduk ataupun tidur dengan miring, ini tetap diharuskan untuk duduk di antara 2 sujud. Wa qalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'i. Minimal duduk di antara 2 sujud adalah berdiam setelah gerakan bangkit dari sujud. Wa akmaluhu ziyadatu 'ala dzalika bi du'a'il waridi fi. Dan kesempurnaan duduk antara 2 sujud adalah lebih dari itu, lebih dari tuma'ninah atau berdiam sebentar dan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi untuk duduk antara 2 sujud. Falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ilal julusi aqraba lam yasiha. Bila seorang tidak melakukan duduk antara 2 sujud, akan tetapi dia lebih dekat ke duduk daripada sujud, maka yang dilakukan tidak sah. Wa tsani asharat tuma'ninatu fi. Rukun salat yang ke-12 adalah tuma'ninah di dalam duduk antara 2 sujud. Ail julusi baina sajdatain. Wa tsalitsu asharal julusul akhiru ail ladzi yaqubuhu salam. Rukun salat yang ke-13 adalah duduk yang terakhir, yaitu duduk yang setelahnya mengucapkan salam. Setelah duduk ini mengucapkan salam. Warabi' asharat tasahhudu fi. Rukun salat yang ke-14 adalah mengucapkan tasyahud di saat duduk yang terakhir, ay fil julusil akhir. Wa aqulu tasyahudi tahiyatu lillahi salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini adalah bacaan minimal tasyahud. At-tahiyatu lillah, semua kehormatan milik Allah. Salamun alayka ayuhan nabi, keselamatan Allah semoga selalu diberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, warahmatullahi wabarakatuh, dan kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan juga keberkahan Allah. Salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin, semoga keselamatan dari Allah juga diberikan kepada kita dan diberikan kepada para hamba-hamba Allah yang sholih. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini merupakan bacaan minimal tasyahud. Wa akmalu tasyahudi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini merupakan bacaan tasyahud yang sempurna. Tidak usah saya terjemah ya. Walhamisa'asara sholatu ala nabiyyi fi. Rukun sholat yang ke-15 adalah bersolawat kepada Nabi di saat duduk akhir. Ay fil julusil akhiri ba'dal faraghi min at-tasyahud. Jadi solawat kepada Nabi ini dilakukan saat duduk terakhir dan dilakukan setelah mengucapkan tasyahud. Wa aqulu sholati ala nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal ucapan salam kepada Nabi adalah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Wa asyara kalamul musannifi anna sholata alal ali la tajibu wa huwa kadzalik bal hiya sunnatun. Dan mengucapkan selawat kepada keluarga Nabi ini hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib mengucapkan selawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa sadisa asyara at-taslimatul ula. Rukun salat yang ke-16 adalah salam yang pertama. Wa yajibu iqa'us salami halal qu'ud. Mengucapkan salam diharuskan di saat duduk. Wa qulhu assalamu alaikum marratan wahidah. Minimal ucapan salam adalah mengucapkan assalamu alaikum satu kali. Wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah marrataini yaminan wa shimalan. Dan ucapan salam yang sempurna adalah mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah dua kali di saat menengok ke kanan dan menengok ke kiri. Jadi satu kali menengok ke kanan, kemudian dilanjutkan dengan menengok ke kiri. Asabiya asarani yatu khuruji sholah. Wahada wajhun marjuh. Wakila la yajibu thalik ayniyatul khuruj. Wahadal wajhu huwal aswah. Rukun sholat yang ke-17 adalah niat keluar dari sholat. Niat keluar dari sholat. Jadi di saat seseorang selesai mengucapkan salam, dia niat keluar dari sholat. Tetapi rukun ini merupakan pendapat yang lemah. Rukun yang merupakan pendapat dari pendapat yang lemah. Dan pendapat yang kuat tidak mengharuskan niat keluar dari sholat, tetapi hanya mensunnahkan. Jadi intinya, apakah harus niat sholat, harus niat keluar dari sholat atau tidak, ini ada dua pendapat. Pendapat yang lemah mengatakan harus, pendapat yang kuat mengatakan tidak harus. Wa tsamina asara tartibul arkan hatta baina tasyahudil akhir wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Rukun sholat yang terakhir yaitu yang ke-18 adalah mengurutkan rukun-rukun sholat hingga antara tasyahud akhir dan sholat kepada Nabi Muhammad. Jadi antara tasyahud akhir dengan sholawat itu harus diucapkan secara berurutan. Wa qauluhu alam ma dzakarnahu yustasna minhu wujubu muqaranatin niyati litakbiratul ihram wa muqaranatil julusil akhiri litasyahud wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun yang terakhir ini adalah mengurutkan rukun-rukun sholat sesuai dengan yang dijelaskan oleh musannif. Tetapi ada pengecualian beberapa rukun yang harus dilakukan bersamaan. Jadi tidak boleh dilakukan secara berurutan. Yaitu pengecualian itu adalah keharusan menyertakan niat bersama takbiratul ihram. Jadi antara niat dan takbiratul ihram tidak boleh berurutan, justru harus dilakukan bersamaan. Kemudian juga rukun yang harus dilakukan bersamaan adalah antara duduk, tasyahud, dan sholawat kepada Nabi. Jadi duduk dan tasyahud atau duduk dan sholawat ini tidak boleh dilakukan berurutan, tetapi justru harus dilakukan bersamaan.